Niken Sarinta Music, Cahaya Mustika. Cahaya Mustika. Neng opo ono tresno yen kudu pisah, yen opo kowe seneng yen gawe susah, lungamu gawe gelo nyekso banten kulo. Goyang.